Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita rasa kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Mungkin esok Sabtu atau lusa Ahad kita memasuki bulan Dzulhijjah, bulan azim, bulan yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 hari pertama daripadanya. Allah bersumpah di dalam Quran, walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10, yaitu malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, pastilah menunjukkan keagungan dan kemuliaan makhluk tersebut, sehingga Allah bersumpah dengannya. Allah pun sebutkan di dalam Quranul Karim, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah, bertakbir, berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklum, hari-hari yang diketahui, yaitu mufasirin sebutkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini pula Allah jadikan pelengkap waktu yang Allah tentukan, janji yang Allah berikan kepada nabinya kalimullah Musa alaihi salam, berakhir 40 hari itu dengan 10 pertama Dzulhijjah. Firman Allah, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami berikan janji kepada Musa 30 hari, kemudian kami sempurnakan dengan 10 hari berikutnya, yaitu 10 pertama Dzulhijjah, sehingga sempurna perjanjian Allah dan Musa 40 hari atau 40 malam. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW pun menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha bi ahabba ilallah min hadihil ashr. Tiada hari yang amalan saleh di situ lebih dicintai Allah dari 10 pertama ini, 10 pertama Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah? Qala walal jihad fisabilillah, bahkan tidak jihad pun fisabilillah. Sahabat bertanya, 10 pertama Dzulhijjah dicintai amalan soleh di situ oleh Allah, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah? Jihad pun tidak bisa mengalahkannya. Rasul jawab, bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkannya, illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dhalika bisyai, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa raga dan harta bendanya, dan dia kembali tidak membawa sesuatu apapun, artinya dia terbunuh fisabilillah, dan hartanya pun semuanya dia infakkan fisabilillah dalam jihadnya. Kecuali itu, selama tidak demikian, jihad pun tidak mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Dan itu umum, amalan saleh apapun itu, salat, zikir, doa, tilawatul Quran, sedekah, dan amalan-amalan saleh yang lainnya, menunjukkan amalan saleh walaupun itu semula mafdhul, semula fadilahnya rendah dibanding yang lain, tetapi karena keutamaan waktu, syarafuz zaman, waktu diamalkannya amalan saleh itu, maka dia menjadi tinggi dan lebih afdol dibanding amalan-amalan lain yang semula derajatnya lebih tinggi daripadanya. Fadlun minallahi warahmah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita kaum mukminin. Maka manfaatkan hari-hari tertentu, tidak banyak, 10 pertama Dzulhijjah, untuk memperbanyak segala amalan saleh, ibadah, ketaatan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ibadallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat disebutkan arullaha fi anfusikum khaira, maka karena 10 pertama ini waktu-waktu yang mulia, di situ ada Arafah 9 Dzulhijjah, yang puasa sehari di situ mengampuni, menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Di situ pula ada 10 Dzulhijjah, Yaumul Id, yang sangat diagungkan oleh Allah, dan amalan Bani Adam di situ menyembelih kurbannya adalah amalan terbaik yang dilakukan olehnya. Ma amila ibni Adam yauman nahar amalan afdalu min hiraqatid dam. Di 10 Dzulhijjah tidak ada amalan Bani Adam yang lebih agung, lebih mulia dari menumpahkan darah kurbannya, menyembelih udhiyahnya. Hari-hari yang agung, hingga sebagian ulama pun melebih utamakan hari yang mulia ini ketimbang Lailatul Qadar, yang lebih afdal dari 1000 bulan sebagaimana firman Allah. Syekhul Islam menyebutkan jalan tengahnya Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibanding yang lainnya kalau dilihat dari sisi malamnya. 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal kalau dilihat dari sisi siangnya, pagi harinya. Ala kulli hal, hari-hari yang agung dan mulia, maka tunjukkan kepada Allah kebaikan yang ada dari diri kalian. Artinya, hendaklah Allah melihat dari diri kalian yang terbaik. Perbanyak amalan saleh, zikir, doa, salat, sedekah, puasa, segala amalan soleh, karena Rasul mengumumkan secara mutlak ma min ayyamin al amalu soleh, tiada hari yang amalan soleh di situ lebih dicintai Allah. Amalan soleh Rasul sebutkan umum, apapun itu termasuk puasa di dalamnya, sunnah, puasa sunnah di 9 hari pertama Dzulhijjah, terutama hari Arafah 9 Dzulhijjah, namun dari hari pertama disunahkan untuk kita puasa. Begitu pula sedekah, zikir, tilawatul Quran, dan segenap amalan soleh yang lain. Tunjukkan kepada Allah kebaikan itu dari diri kalian. Termasuk dari makna tunjukkan kebaikan itu kepada Allah, tunjukkan pada diri kalian, jauhi segala kemaksiatan, jauhi segala dosa, hal-hal yang sia-sia yang mungkin biasa kamu lakukan, tetapi 10 hari ini istimewakan, muliakan, tunjukkan kepada Allah kebaikan itu pada diri kalian. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.